Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Awa'iqut Talab yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Abdul Salam bin Barjas Ibn Abdul Karim rahimahullah. Kita sampai pada penghalang rintangan yang ke-9 dan ke-10 dari rintangan menuntut ilmu, yaitu at-taswif dan at-tamanni, menunda-nunda amalan dan berangan-angan. Yang keduanya merupakan dua penyakit yang merusakkan hati dan merusakkan waktu, dan keduanya menjadikan seseorang naik ke alam khayalan. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan beberapa ayat yang memerintahkan kepada kita untuk bersegera beramal. Kemudian kata beliau rahimahullah, dikecilkan sedikit. Waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Abdullah bin Umar, yang semoga keridhaan Allah berikan kepada keduanya, kata Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang gharib, orang asing. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, bukan penduduk pribumi. Au abiru sabilin, atau seperti orang yang lewat saja, numpang untuk berteduh. Jadilah engkau di dunia seperti itu, seperti orang asing atau seperti orang yang lewat. Qala wa kana ibnu Umar yaqul, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata setelah mendengar sabda Rasulullah tersebut, idza amsayta fala tantadir sabah, apabila engkau masuk pada waktu sore, maka janganlah engkau menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadiril masa, dan apabila engkau masuk pada waktu pagi, maka jangan menunggu waktu sore. Segera kerjakan. Jangan menunggu nanti saja, besok saja, tapi segera. Wa khudh min sihatika lima radika, dan ambillah dari masa sehatmu untuk masa sakitmu. Berbuatlah, beramallah ketika di masa sehat, ketika dalam keadaan sehat, segera berbuat, segera beramal sebelum datangnya sakit. Wa min hayatika li mautika, dan ambillah, berbuatlah, beramallah pada masa hidupmu untuk masa kematianmu. Segera beramal, segera berbuat, beramal soleh ketika masih hidup, sebagai bekal untuk menghadapi kematian. Di dalam hadis ini dengan jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk segera beramal, untuk segera berbuat. Di dunia itu hanya seperti turis, seperti orang asing, yang artinya akan berpindah, tidak tinggal di situ. Sehingga carilah bekal, sehingga berbekallah dengan amal soleh. Kenapa? Akan pergi. Atau seperti orang yang lewat saja, tidak tinggal di situ, akan meninggalkan tempat tersebut, dan itu membutuhkan bekal. Maka segera beramal. Demikian juga perkataan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang menunjukkan kepada kita atau merintahkan kepada kita untuk segera beramal, segera untuk berbuat ketika sehat, segera untuk beramal, segera untuk berbuat, segera belajar sebelum datangnya sakit. Karena kalau sakit, mau melakukan sesuatu berat, mau belajar berat, mau sholat berat, mau sedekah berat, dan seterusnya. Untuk melakukan amalan soleh itu berat. Maka ketika sehat, gunakan kesehatan untuk banyak beramal. Demikian juga ketika masih hidup, segera beramal, segera untuk melakukan banyak amal soleh sebelum datangnya kematian. Karena kalau ajal sudah datang, seorang tidak bisa untuk beramal, seorang tidak bisa untuk berbuat kebajikan. Maka bersegera. Qala rahimahullah, qala Ibnul Jauzi rahimahullah, wa man ajala ala khatirihi zikral jannati lati la mauta fiha wa la marada wa la nauma wa la ghamma. Dan barang siapa yang memutar atau memusatkan pada benaknya untuk mengingat surga, jadi yang diingat, yang terbetik di dalam hatinya atau dalam pikirannya itu surga. Yang di surga itu tidak ada kematian, tidak ada sakit, tidak ada tidur, tidak ada gelisah. Di surga tidak ada kematian, karena al-maut yutbah, karena kematian sudah disembelih, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, maka datanglah al-maut. Kemudian al-maut dipanggil oleh Allah di atas jembatan, di atas sirat. Kemudian dikatakan, ya ahlal jannah la maut, wahai penduduk surga tidak ada kematian. Wa ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, la maut, tidak ada kematian. Maka penduduk surga semakin senang dan penduduk neraka semakin sengsara, semakin sedih. Kemudian al-maut, kematian itu disembelih. Maka penduduk surga tidak ada, tidak akan merasakan mati, tidak pula merasa sakit, tidak ada penyakit di sana, tidak ada wabah, tidak pula tidur, tidak pula bersedih hati, tidak gelisah, tidak galau. Balazatuha muttasilatan min ghairi inqita', bahkan kelezatan dan kenikmatan surga muttasilatun bersambung, min ghairi inqita', dengan tanpa terputus, terus dan terus, tidak ada putusnya, sebagaimana ayat-ayat yang sudah antum hafalkan, bahwa kenikmatan surga itu terus dan terus, tidak ada terputusnya. Wa ziyadatuha ala qadri ziyadatil jiddiha huna, dan tambahan kenikmatan itu, tambahan kenikmatan di surga sesuai dengan tambahan kesungguhan. Hahuna, ketika di sini, yaitu ketika di dunia. Ketika seseorang di benaknya yang dia ingat itu, di pikirannya yang terbetik adalah itu, maka apa? Intaba hadz zaman, maka dia akan merampas waktu ini, mengambil waktu yang ada seluruhnya, mengambil waktu, mempergunakan waktu seluruhnya untuk beramal, untuk berbuat kebajikan. Waktu terus dia gunakan sebaik-baiknya untuk belajar, untuk murojaah, untuk membahas. Falam yanam illa daruratan, maka dia tidak tidur kecuali kalau apa? Darurat. Kalau tidak tidur jadi sakit, maka dia tidur. Kalau tidak tidur itu tidak merugikan dia, tidak akan tidur. Kenapa? Ingin menggapai surga, ingin masuk ke dalam surga, dan kenikmatan yang di dalamnya ingin dia dapatkan dengan sesempurna-sempurnanya. Maka dia terus berbuat, dia terus beramal dalam rangka mencari kenikmatan surga. Walam yaghfal an imaratin lahdatan, dan dia tidak akan lalai, tidak akan lupa untuk meramaikan amalan, ya terus beramal lahdatan, walaupun sebentar. Dia tidak akan melupakan surga, melalaikan surga, dan tidak akan melalaikan amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Terus dan terus dia akan berbuat, terus dan terus dia akan beramal, karena yang ada dalam benaknya adalah surga. Sehingga semua yang dia kerjakan adalah dalam rangka mencari surga, yaitu segera berbuat, tidak menunda-nunda amalan. Karena dia tidak tahu kapan kematian itu datang kepadanya. Maka dia segera dan terus memperbanyak amal kebajikan. Qala amma tamanni fa minhu mamduhun wa minhu madmumun. Kemudian kata beliau, adapun tamanni, berangan-angan, berandai-andai, itu ada yang mamduh, terpuji, dan ada pula yang madmum, tercela. Tidak semuanya tercela. Amal mamduhu fahuwa an yatamanna fi'lal khairi al-mandubi wa la yastati'uhu. Adapun berangan-angan yang terpuji adalah seseorang berangan-angan menginginkan melakukan perbuatan yang baik, yang dianjurkan, yang diperintahkan, dan dia tidak mampu melakukannya. Dia ingin melakukan amal kebajikan, melakukan amalan yang diperintahkan, tapi dia tidak mampu. Karena satu sebab. Walahu salah satu surutin, dan berangan-angan yang terpuji dan boleh itu memiliki tiga syarat. Al-awal, syarat yang pertama, al-azmu alal fi'li, mata maqadira alaih, punya tekad untuk melakukan amalan tersebut. Azam, punya azam, punya tekad bulat untuk melakukan perbuatan tadi. Kapan, kalau ada kemampuan, dia akan mengerjakan. Kapan ada kemampuan, dia akan melakukannya. Ini syarat yang pertama, punya azam, punya tekad. Asan yang kedua, kaunuhu fi hudud syar'iyat, keadaan yang diangan-angankan tersebut pada batasan-batasan syariat, dalam perkara yang dibolehkan atau diperintahkan oleh syariat. Ka tamanni bina'in masjid, seperti apa? Berangan-angan untuk membangun masjid. Kalau saya punya kemampuan, di depan situ mau saya bangun masjid, umpamanya, karena masjid di sekitarnya jauh. Kalau ke masjid, apalagi di musim hujan, berat. Berangan-angan untuk bisa membangun masjid, ini suatu yang baik. Dan membangun masjid ini diperintahkan. Membangun masjid termasuk amalan yang memasukkan ke dalam surga, yang pelakunya dibangunkan rumah di dalam surga. Walau damis kati kutoh, kata Rasulullah, walaupun sebesar sarang burung. Masjid sebesar sarang burung itu seberapa? Artinya, walaupun masjid itu kecil dan tidak mewah, akan mengantarkan pelakunya masuk ke dalam surga. Nah, Rasulullah mengatakan, bunyalahu baitun fil jannah, dibangunkan untuk dia rumah di surga. Ini menunjukkan membangun masjid adalah apa? Diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Atau berangan-angan untuk membelikan kitab pondok. Ini pondok kita, kitabnya belum seberapa ini. Nanti kalau saya punya kemampuan, ada dana, nanti akan saya belikan kitabnya Al-Kitabnya Al-Imam Syafi'i, Al-Um. atau kitabnya Al-Imam Adz-Dzahabi As-Siyar, Siyar A'lami Nubala, atau yang lain. Atau yang kecil, ini para santri tidak punya pensil, ini besok mau saya belikan pensil. Kapan-kapan kalau saya punya kemampuan, saya mau kasih pensil satu-satu, buku satu-satu. Umpamanya, nah ini apa? Berangan-angan yang boleh. Asal syarat yang ketiga, Allah yakuna daitanal insan. Dan berangan-angan itu bukan menjadi kebiasaan seseorang. Bukan kebiasaannya dia berangan-angan. Bukan kebiasaannya dia berande-ande. Tapi itu hanya apa? Kadang. Hanya kadang saja dia berangan-angan seperti itu. Bukan apa? Daidan. Adah. Bukan kebiasaan. Itu tiga syarat berangan-angan yang dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.